Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minha. Ikhwani fillah, ayyuhal ahibbah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan kajian kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita singgung al-aslul awwal, prinsip pertama yang disebutkan oleh muallif, yaitu al-imam Ahmad rahimahullah di dalam kitab beliau ini, yaitu prinsip at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu berpegang teguh dengan tuntunan dan ajaran serta prinsip-prinsip para sahabat, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka, mencontoh mereka. Al-Imam Ahmad rahimahullah mengedepankan prinsip ini dan meletakkannya di awal kitabnya karena beberapa hal, beberapa alasan yang kemarin sempat kita sebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan alasan pertama? Alasan pertama, kenapa Al-Imam Ahmad rahimahullah meletakkan prinsip ini di awal kitabnya? Man yadkur? Siapa yang bisa menyebutkan? Abu Ayyas? Nah, yaitu mereka para sahabat adalah sebuah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani dan mendampingi rasulnya alaihi salatu wassalam. Allah memilih mereka li hamli asy-syara' ilal ummah, untuk membawa syariat ini, syariat yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini kepada umat. Dan merekalah suatu kaum yang syahadu at-tanzil, yang melihat langsung ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Sehingga merekalah kaum yang paling paham terhadap Al-Quran, yang paling memahami tentang Al-Quran, kapan Al-Quran itu diturunkan, apa asbabun nuzulnya, sebab-sebab turunnya suatu ayat tersebut. Merekalah kaum yang paling paham tentang hal itu. Sehingga secara garis besar, bahwa para sahabat merekalah afhamun nas bil Quran, yang paling paham tentang Al-Quran, tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya, itu sebab yang pertama. Ya, jadi sebab yang pertama, mengapa Al-Imamu Ahmad menaruh atau meletakkan prinsip ini di awal kitabnya, yaitu prinsip berpegang teguh dengan prinsip para sahabat. Alasan yang pertama adalah karena hal ini. Merekalah kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendampingi Rasulnya, berjihad bersamanya, dan merekalah kaum yang melihat langsung Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulnya, sehingga merekalah yang paling paham terhadap Al-Quran dan tafsirnya. Demikian, ya. Ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, siapa yang bisa menyebutkan mengapa Imam Ahmad meletakkan prinsip ini di awal kitabnya? Abu Zilfa. Naam, Ahsan. Seluruh sahabat Nabi ridwanullahi ta'ala alaihi majma'in, seluruhnya adalah thiqat, orang-orang yang thiqah, yang terpercaya. Semuanya adalah orang-orang yang udul, yang adil. Tidak ada satupun di antara mereka, yaitu di antara para sahabat, yang kadzib, pendusta. Tidak ada. Seluruhnya adalah orang-orang yang thiqat, terpercaya, dan udul. Ya. Demikian. Bahkan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, ashabun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kulluhum udul wa kulluhum thiqat, seluruh sahabat nabi tidak terkecuali adalah orang-orang yang thiqat, terpercaya, dan udul, diterima periwayatannya, ya. Orang-orang yang adil, ya. Orang-orang yang jujur. Wa kulluhum maw'udun bil jannah. Ini keutamaan para sahabat. Seluruh para sahabat tanpa terkecuali, mereka semuanya telah dijanjikan surga. Seluruh para sahabat dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk masuk dalam Al-Jannah. Jadi semua sahabat sudah mendapatkan jaminan Al-Jannah, surga. Binassi Rabbina, kata Syekh Ubaid hafizahullah, dengan nas yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Quran, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah ayat di dalam surat Al-Hadid. Di dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-10. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahu al-husna. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya. La yastawi minkum, tidak sama di antara kalian, yaitu para sahabat. Khitabnya adalah kepada para sahabat. La yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian, man anfaqa min qablil fathi wa qatal, sebagian kalian yang telah berinfak dan berperang, berjihad bersama Rasul sebelum fathu Makkah. Mereka para sahabat yang telah berinfak dan berjihad bersama Rasul sebelum fathu Makkah, kata Allah, ulaika a'zamu darajatan minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu, mereka itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, daripada para sahabat yang berinfak, ya, mengeluarkan infak dan berperang, berjihad bersama Rasul setelah Fathu Makkah. Ya. Jadi memang para sahabat itu mutafadilun, bertingkat-tingkat derajatnya. Ada yang afdol, ada yang lebih afdol, ya. Mereka semua memiliki keutamaan, namun di antara mereka ada yang memiliki keutamaan lebih tinggi di antara yang lain. Salah satunya adalah dilihat dari sisi, ya, tolak ukurnya adalah Fathu Makkah. Ada sebagian sahabat yang sudah ikut berperang bersama Rasul dan berinfak sebelum Fathu Makkah. Tapi di sebagian yang lain, sebagian para sahabat yang lain baru berinfak dan berjihad bersama Rasul setelah Fathu Makkah. Dan para sahabat yang berinfak dan berjihad sebelum Fathu Makkah itu derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding yang setelahnya. Namun kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini, wa kullu wa'adallahul husna, dan seluruhnya baik yang sebelum Fathu Makkah atau setelah Fathu Makkah, wa'adallahul husna, telah Allah janjikan bagi mereka al-husna. Apa itu al-husna? Ditafsirkan oleh para ulama al-mufassirun, al-husna fil akhirah hiyal jannah. Ini syahidnya, ya. Jadi al-husna, kebaikan yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu kebaikan di akhirat, yaitu al-jannah, dengan dimasukkan ke dalam al-jannah. Maka dengan nas ayat ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, seluruh para sahabat tanpa terkecuali telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam al-jannah, ke dalam surga di akhirat kelak. Ya. Sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh selain mereka, ya. Begitu pula di dalam hadis. Di beberapa hadis Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan, ya, secara ta'yin menunjuk langsung nama sahabat yang dijanjikan surga. Di antaranya adalah hadis yang menyebutkan tentang 10 orang sahabat yang dijanjikan surga, al-ashrah al-mubashiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijanjikan untuk masuk dalam al-jannah, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya dari sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dijanjikan masuk jannah, surga. Wa Umar fil jannah, begitu pula Umar dijanjikan masuk ke dalam al-jannah. Wa Aliyun fil jannah, begitu pula Ali. Wa Uthman fil jannah, begitu pula Uthman. Wa Talhah fil jannah, begitu pula sahabat Talhah. Wa Zubair fil jannah, Az-Zubair ibnul Awam juga demikian, ya, dijanjikan al-jannah, surga. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, begitu pula Abdurrahman bin Auf. Wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas juga demikian. Wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, begitu juga sahabat Sa'id bin Zaid. Dan yang terakhir adalah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Jadi berapa totalnya? Ada 10 sahabat yang disebutkan dalam nas hadis ini, bahasanya mereka dijanjikan masuk dalam al-jannah. Begitu pula dalam hadis-hadis yang lain, ya. Ada beberapa sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam secara ta'yin, bahwasanya mereka dijanjikan al-jannah. Di antaranya adalah sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Thabit bin Qais ibnu Syammas. Ya. Ini juga salah seorang sahabat yang dijanjikan untuk masuk dalam al-jannah. ya, kisahnya adalah ketika turun sebuah ayat yang mana Thabit bin Qais ini adalah seorang sahabat yang terkenal suaranya lantang. Suaranya terkenal keras ketika berbicara. Termasuk ketika bermajelis dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam, kadang-kadang tidak bisa mengontrol suaranya karena suaranya keras dan lantang. Maka ketika turun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Di dalam surat Al-Hujurat, ketika mendengar ayat ini yang bunyinya wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u, janganlah engkau, janganlah kalian meninggikan suara kalian, fawqa sautin nabi, melebihi suara nabi, wala tajharu lahu bil qaul, dan juga janganlah engkau mengeraskan suaramu, suara kalian, seperti sebagaimana ketika kalian berbicara dengan sebagian yang lain, ya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin untuk beradab di hadapan Rasulullah. Janganlah ketika berbicara kepada Rasulullah, janganlah mereka meninggikan suaranya dan mengeraskannya. Sehingga amalan-amalan ini ancamannya, ya. Maka ketika Thabit bin Qais radhiyallahu ta'ala an mendengar ayat ini, dia merasa dirinya yang telah dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sehingga dia menjadi sedih, ya, dan menutup diri, ya, tidak mau keluar rumah, ya. Setelah turun ayat ini dan dia mendengarnya, dia tidak mau keluar rumah karena dia menganggap ayat ini yang dimaksud adalah dirinya, sehingga dia takut kalau ternyata dialah orang yang dimaksud gugur amalan-amalannya dan menjadi ahlun nar. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, menyanggah dan mengingkari hal itu dan mengatakan bal huwa fil jannah, bahkan Thabit bin Qais adalah penduduk al jannah, ya, bukan penduduk an-nar. Syahidnya di sini Thabit bin Qais dijanjikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya dia termasuk ahlu al-jannah, penduduk surga. Begitu juga sahabat yang bernama Ukashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala an juga dijanjikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk masuk dalam al-jannah, ya. Ketika disebutkan dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis yang panjang, Rasulullah ditampakkan kepadanya umat beliau, ya, dan Rasulullah menyebutkan wa minhum sab'una alfan, dan di antara umatku nanti ada 70 ribu orang yadkhuluna al-jannah bi ghairi hisabin wal 'adzab, masuk dalam al-jannah tanpa perhitungan, tanpa hisab, dan tanpa azab. Maka para sahabat ketika itu berbincang siapa kira-kira yang termasuk golongan ini. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan, oh mungkin mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendampingi Rasulullah. Sebagian yang lain, oh bukan. Mungkin mereka adalah walladzina wulidu fil Islam walam yushriku billahi syai'an. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam kondisi Islam, Muslim, dan tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya. Namun ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menemui mereka, beliau menjelaskan humul ladzina yastarqun wala yaqtawun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang masuk ke dalam golongan 70 ribu orang yang masuk ke dalam al-jannah tanpa hisab dan tanpa azab ini adalah mereka yang tidak yastarqun, yang tidak meminta untuk diruqyah, tidak meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. wala yabtawun, dan juga tidak meminta orang lain untuk mengkai dirinya. Kai itu adalah salah satu cara pengobatan dengan menempelkan besi panas di salah satu bagian tubuh. Wala yatatayyarun, dan juga tidak bertatayyur, menganggap sial sesuatu karena perkara-perkara yang tidak diterangkan di dalam syariat. Wala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu berdirilah Ukasyah bin Mihsan mengatakan kepada Rasulullah, "Ud'allaha ayyaj'alani minhum." Doakanlah kepada Allah wahai Rasulullah agar menjadikan aku termasuk ke dalam 70 ribu orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, "Anta minhum." Engkau termasuk ke dalam golongan itu, ya. Sehingga di sini syahidnya Rasulullah menjanjikan Ukasyah bin Mihsan, salah seorang sahabat, untuk masuk ke dalam al-jannah. Naam, ya. Tapi secara umum, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dengan nas ayat Al-Qur'an tadi yang sudah kita sebutkan di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-10, bahwasanya para sahabat, ya, walaupun tidak disebutkan secara ta'yin nama-namanya, namun seluruh sahabat tanpa terkecuali telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga. Inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya para sahabat ridwanullahi taala alaihi majma'in telah dijamin masuk surga. Nah, nasallallahu ta'ala ayaj'alana ma'ahum fil jannah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikianlah, ya, dua alasan yang setidaknya bisa dijelaskan kenapa Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan prinsip ini di awal-awal kitabnya. Apa tadi? Yang pertama, karena mereka lah kaum yang telah dipilih Allah untuk menemani dan mendampingi Rasulnya dan melihat langsung bagaimana Al-Quran turun dan sebab-sebab Al-Quran itu diturunkan, ya, sehingga mereka lah kaum yang paling paham tentang Al-Quran. Dan yang kedua adalah bahwasanya para sahabat itu thiqat, orang-orang yang terpercaya seluruhnya, udul, diterima periwayatannya, dan mereka adalah orang-orang yang jujur. Setelah dan mereka pula adalah orang-orang yang telah dijanjikan oleh Allah untuk masuk ke dalam al-jannah. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga sempat kita singgung apa itu definisi sahabat? Apa itu definisi as-sahabah? Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa itu para sahabat? Tafadhal Pak Muslim. Naam. Naam. Kemudian meninggal dalam keadaan muslim. Nah, mahsan, ya. Jadi definisinya harus lengkap, ya. Para sahabat adalah man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam musliman thumma mata 'alal islam wa in takhallalat dzalika riddah 'alal ashah. Ini definisi sahabat, yaitu orang-orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam keadaan mereka beriman, ya, Islam, ya. Jadi tidak termasuk semisal Abu Jahal, Abu Lahab bertemu Rasul tapi tidak mau beriman, ya. Jadi mereka harus bertemu Rasul dalam keadaan beriman. Kemudian tidak cukup sampai di situ, juga harus mata alal Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Ada sebagian orang yang bertemu, berjumpa Rasul, kemudian beriman, namun kemudian murtad dan tidak mau kembali kepada Islam. Maka yang seperti ini tidak dihukumi sebagai sahabat. Bukan sahabat, karena dia mati di atas kekufuran. Tapi kalau ada, misalnya, bertemu Rasul dalam keadaan beriman, kemudian dia sempat murtad, keluar dari Islam, tapi kemudian sebelum meninggalnya, dia kembali memeluk Islam, maka dia tetap dikatakan sebagai sahabat, menurut pendapat yang paling kuat. Nah, dan ini terjadi, ya, kasusnya pada sebagian sahabat atau salah satu sahabat yang demikian, sempat kufur, ya, sempat murtad, kemudian kembali kepada Islam sebelum meninggalnya. Nah, radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari prinsip ini, yaitu prinsip penting di dalam prinsip-prinsip al-sunnah, yaitu berpegang teguh dengan ajaran, tuntunan, bimbingan dan prinsip para sahabat, membuahkan prinsip-prinsip yang lain, ya. Di antara prinsip yang merupakan cabang dari prinsip ini adalah annahu la yata'an fi man sahiban nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Prinsip tidak boleh bagi kita untuk mencela sahabat Nabi, ya. Tidak boleh bagi kita untuk mencela para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak boleh kita mencela mereka. Tidak boleh kita menjelek-jelekkan mereka, ya. Ini adalah salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Karena ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika para sahabat dicela, ketika para sahabat dicaci, ketika para sahabat dijelek-jelekkan, maka itu akan meruntuhkan Islam seluruhnya. Kenapa? Karena mereka lah, para sahabat lah yang membawa agama ini, ya, yang menjadi perantara agama ini antara Rasul dan umat. Tidaklah Al-Quran, tidaklah hadis-hadis Nabi sampai kepada umat kecuali melalui perantaraan mereka, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Sehingga ketika ada sahabat yang dicela, ketika ada sahabat yang dicaci dan dijelek-jelekkan, maka periwayatannya akan gugur, periwayatannya akan tertolak. Ini, ya, konsekuensi buruk jika para sahabat dicela, maka itu akan meruntuhkan Islam seluruhnya. Sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah. Beliau termasuk salah seorang sahabat yang paling banyak menerima celaan, ya. Padahal beliau ini adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak, ya. Paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu sekitar 5374 hadis beliau riwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an dicela, maka tentunya periwayatan yang beliau riwayatkan dari Rasulullah akan gugur semuanya, ya. Akan tertolak. Ini adalah konsekuensi buruk ketika salah seorang sahabat dicela. Ini baru Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Lalu bagaimana jika ada sebuah kelompok yang diantara akidahnya, diantara prinsipnya adalah mencela seluruh sahabat kecuali tiga saja? Ada sebuah kelompok yang prinsipnya dan keyakinannya adalah mencela bahkan mengkafirkan seluruh sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam kecuali tiga saja. Nah, kelompok apa itu? Kelompok Syiah Rafidah. Kelompok Syiah Rafidah. Yang demikianlah akidah dan prinsip mereka. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala ketika menjelaskan prinsip ini, prinsip tidak boleh bagi kita untuk mencela para sahabat Nabi. Wa min huna fa inna man ta'ana ala sahabati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bima yaqtadi annahum kuffar au kanu muslimin fartaddu أو أن عامتهم فساق فهذا كافر بإجماع المسلمين. Syekh Ubaid Al-Jabiri menjelaskan, maka dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya barang siapa yang mencela satu saja dari para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam, baik bentuk celaannya itu berupa mengkafirkan sahabat tersebut, atau celaannya berupa mereka mengatakan, oh sahabat itu dulu memang muslim tapi kemudian murtad, atau celaan yang berupa pernyataan mereka bahwasanya para sahabat itu bukan kufar tapi fusaq, orang-orang fasik, ya, ahli maksiat. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala, fahadha kafirun biijma'il muslimin. Orang yang mencela sahabat dengan celaan yang seperti ini, hukumnya adalah kafir biijma'il muslimin. Demikian. Ini adalah prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah. Bahkan beliau melanjutkan, bal yakfur man syakka fi kufrihi li'annahu ma'lumun inda ahli al-islam min dinillahi bid-darurah. Bahkan barang siapa yang ragu tentang kafirnya orang yang semisal ini, ya, perhatikan baik-baik, barang siapa yang ragu tentang kafirnya orang yang mencela sahabat, ya, maka dia juga dihukumi kafir. Na'udzubillah. Jadi orang yang mencela sahabat hukumnya kafir. Ini sesuai dengan ijma' kaum muslimin. Dan orang yang ragu tentang kafirnya orang yang mencela sahabat juga dihukumi demikian. Karena ini adalah prinsip memuliakan dan menghormati para sahabat dan tidak boleh mencela mereka adalah termasuk prinsip-prinsip agama Islam yang ma'lum bid-darurah, diketahui hampir oleh seluruh muslim. Namanya sahabat Rasul pasti harus dimuliakan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka dari sini kita tahu batilnya agama Syiah Rafidah, yang prinsipnya adalah, salah satu prinsipnya adalah mencela dan mencaci para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka. Mereka berkeyakinan para sahabat itu kafir, salah satu keyakinan dan prinsip Syiah, para sahabat itu kafir kecuali tiga. Di sebagian riwayat disebutkan kecuali tujuh saja, dan di sebagian riwayat yang lain ya, maksudnya riwayatnya kaum Syiah, kecuali 10. Ya. Jadi sahabat yang jumlahnya sedemikian banyak, ya, menurut mereka semuanya kafir kecuali 3 atau 7 atau 10 orang. Padahal antum tahu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berapa jumlah sahabat? Siapa yang tahu jumlah sahabat? Jumlahnya berapa? 100? Ada yang tahu? 1000? Atau 2000? Atau 10.000? Siapa yang tahu? Jumlah para sahabat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi adalah 114.000. Ini jumlah para sahabat. Para sahabat jumlahnya adalah 114.000, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh siapa tadi? Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala. Sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Taqrib. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu taala menyebutkan, "Qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an 100,000 wa 14,000 min as-sahabah mimman rawa anhu wa sami'a minhu." Rasulullah alaihi salatu wasallam wafat, meninggal dunia dan meninggalkan sekitar 114.000 sahabat yang meriwayatkan langsung dari beliau dan mendengar hadis langsung dari beliau. Demikian keterangan dari Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah. Jadi jumlah sahabat berapa? 114.000 orang, ya. Dan itu semua menurut Syiah Rafidah seluruhnya adalah kafir kecuali 3 atau 7 atau 10 orang saja. Na'udzubillah, ya. Ini keyakinan Syiah Rafidah yang menunjukkan kepada kita batilnya prinsip dan keyakinan mereka. Dan inilah, ya, Syiah Rafidah ini zaman sekarang banyak namanya, ya. Mungkin mereka tidak akan mau kalau disebut Rafidah. Mereka akan marah kalau disebut antum Rafidah, ya. Gak akan terima dia. Tetapi pemikiran dan keyakinannya adalah keyakinan Rafidah. Semisal kelompok Al-Huthiyun, ya. Kelompok Al-Huthiyun yang kemarin sempat memberontak di negeri Yaman, kaum Syiah Rafidah, ya. Walaupun mereka tidak mau disebut dengan Rafidah, mereka mengaku dengan Syiah Az-Zaidiyah. Ini pengakuan mereka. Tapi hakikatnya sebagaimana dijelaskan para ulama, mereka adalah Syiah Rafidah Al-Huthiyah, ya, yang dibela oleh Muhammad Al-Imam, ya, Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Muhammad Al-Imam, ya, ini sebenarnya namanya bukan Al-Imam. Al-Imam itu julukan saja, ya. Kalau nama aslinya sebenarnya Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi. Nah, mungkin antum sudah tahu qadiyahnya, permasalahannya, bahwasanya Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi atau yang diberi julukan dengan Al-Imam telah menandatangani sebuah wasiqah, perjanjian antara dia dengan kelompok Huthiyah, ya, kelompok Al-Huthiyun, yaitu Syiah Rafidah yang ada di negeri Yaman. Di antara isi perjanjiannya adalah, ya, mungkin antum pernah lihat teks perjanjiannya. Di awal-awal suratnya ditulis dengan, disebutkan sebuah ayat yang bunyinya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya kaum mu'minin adalah bersaudara. La hawla wa la quwwata illa billah. Apakah kita mau bersaudara dengan kaum Syiah yang mencela para sahabat? Apakah kita mau bersaudara dengan kaum Syiah yang menganggap Abu Bakar dan Umar adalah orang kafir? Atau maukah kita bersaudara dengan kaum Syiah Rafidah yang menganggap ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah seorang pezina? Tentu tidak, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Namun demikianlah, ya, kesesatan dan penyimpangan ketika sudah menjangkiti seorang, maka itu bisa membutakan mata hatinya. Padahal Muhammad bin Abdullah Ar-Raimi ini, atau yang sering disebut dengan Muhammad Al-Imam ini, sebelum kasus Wathiqah ini, dia banyak menulis tentang kesesatan Syiah Rafidah. tidak hanya satu kitab atau dua kitab yang dia tulis, ya, tapi beberapa kitab yang isinya adalah apa? Menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan Syiah Rafidhah. Ya. Namun sangat mengherankan, ya, ternyata dia mau menandatangani artikel tersebut yang isinya adalah kesepakatan untuk bersaudara dengan kaum Syiah Rafidhah. Bahkan di antara poin kesepakatannya yang disebutkan, dinuna wahid, agama kita satu, kata dia. Jadi maksudnya adalah ia, agama dia dan agama Syiah satu. Nah, tentunya ini adalah kesepakatan yang batil, ya, kesepakatan yang batil. Nah, namun sampai sekarang pun, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai sekarang pun, walaupun sudah banyak ulama ahlu sunnah yang menasehatinya, ya, menasehati Muhammad al-Imam ini, namun dia tetap bersikeras untuk mempertahankan isi wafiqah tersebut, tidak mau rujuk dan tidak mau bertaubat, ya. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala an, dan ini tentunya menjadikan kita semuanya khawatir dan takut, ya, innad dalalata haqqad dalalah an ta'rif ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif. Sesungguhnya kesesatan yang paling sesat, penyimpangan yang paling menyimpang adalah ketika engkau menganggap baik suatu perkara yang dulunya engkau anggap jelek. Atau sebaliknya, engkau menganggap jelek suatu perkara yang dulunya engkau anggap baik. Maka seperti ini kasusnya Muhammad al-Imam. Sebelum kasus Watiqah ini, dia menulis banyak kitab yang isinya membantah Syiah Rafidhah. Namun ketika muncul fitnah Watiqah ini, seolah-olah kitab yang dia tulis itu tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini adalah contoh kasus, ya, seseorang yang menyelisihi prinsip ini, ya. Prinsip untuk kita harus memuliakan para sahabat dan tidak boleh mencelanya, termasuk tidak boleh berloyalitas dan berwala dengan orang-orang yang mencela para sahabat. Di antaranya adalah kaum Syiah Rafidhah. Demikian pula ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Mungkin pernah kita dengar nama Yahya Al-Hajuri. Yahya bin Ali Al-Hajuri, ya, yang telah divonis oleh para ulama kita dengan dol mudil mubtadi', orang yang sesat, menyesatkan, dan seorang yang pelaku bid'ah, ahlul bid'ah. Ini vonis yang telah dikeluarkan oleh para ulama kepada Yahya Al-Hajuri. Di antara penyimpangan dan kesesatan Yahya Al-Hajuri adalah mencela para sahabat, baik dia sadari maupun tidak dia sadari. Di antara celaan yang dia sebutkan kepada para sahabat, dia mengatakan anna zahiratal irja kana fi ahdi sahabah. Na'udzubillah, ya, ucapan yang sangat mengerikan. Dia mengatakan bahwasanya pemahaman murji'ah, pemahaman sesat murji'ah itu sudah muncul di masa para sahabat. Ini kata beliau, kata Yahya Al-Hajuri. Nah, bentuk celaan yang sangat, ya, jelek kepada para sahabat. Nah, bahkan dia menyebutkan salah seorang sahabat yang berpemahaman murji'ah, yaitu Qudamah bin Maz'un radhiyallahu ta'ala an. Yahya Al-Hajuri mengatakan bahwasanya Qudamah bin Maz'un, sahabat inilah yang pertama kali berpemahaman murji'ah di kalangan para sahabat. Padahal kalau kita teliti ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, siapa Qudamah bin Maz'un, maka kita akan menggeleng-gelengkan kepala, ya. Kalau saja kita tahu bahwasanya Qudamah bin Maz'un adalah salah seorang sahabat yang mulia yang termasuk as-sabiqunal awwalun, termasuk sahabat yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Bahkan Qudamah bin Maz'un ini adalah seorang sahabat yang berhijrah dua kali, ikut berhijrah dua kali ke Habasyah, ke Ethiopia dan ke Madinah. sehingga kedudukannya sangat tinggi di dalam Islam. Yang seperti inilah yang dicela oleh Yahya Al-Hajuri. Demikian pula di antara celaannya kepada para sahabat, dia menulis sebuah kitab yang diberi judul dengan Ahkamul Jum'ah. Ahkamul Jum'ah, yang di antara isi kitab yang dia tulis tersebut, dia menyebutkan sekian banyak kesalahan para sahabat. Jadi dia mengumpulkan kesalahan-kesalahan para sahabat dan dia sebutkan riwayat-riwayatnya di dalam kitab tersebut. Kurang lebih sekitar 16 kesalahan para sahabat. Dan di akhir-akhir penjelasannya dia mengatakan, ini hanya sebagian kecil saja. Yang saya sebutkan ini hanya sebagian kecil dari kesalahan-kesalahan para sahabat. La haula wala quwata illa billah. Padahal di antara prinsip dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak boleh bagi kita menyebutkan kejelekan para sahabat, bahkan wajib bagi kita ketika kita menyebutkan para sahabat adalah tidak menyebutnya kecuali dengan kebaikan. La yadhkuruhum illa bi khair. Tidak boleh kita menyebutkan sahabat kecuali dengan pujian dan kebaikan. Namun Yahya Al-Hajuri hadahullah telah menyelisih prinsip ini dan dia menyebutkan kesalahan-kesalahan para sahabat tersebut. Yang ini merupakan bentuk celaan kepada para sahabat. Dan di antara pemikirannya yang lain, pemikiran Yahya Al-Hajuri yang menyelisih prinsip ini, dia mengatakan bahwasanya sebagian sahabat telah melakukan konspirasi, telah melakukan makar untuk membunuh Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ini salah satu ucapan Yahya Al-Hajuri yang mengerikan, menuduh sebagian sahabat berkomplot untuk membunuh Khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Demikian ya, dan sekian banyak kesalahan-kesalahan dan penyimpangan-penyimpangan yang lain dari Yahya Al-Hajuri. Sehingga para ulama tidak mengherankan jika kita menjumpai para ulama telah memvonis orang ini dengan vonis tabdi'. Adalah ahlul bid'ah Yahya Al-Hajuri. Maka tidak, jangan ragu lagi kalau kita menyebutkan Yahya Al-Hajuri mubtadi', dol mudil, sesat, menyesatkan. Karena pemikiran-pemikirannya sangat jauh dari prinsip Ahlus Sunnah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sekaligus nasihat bagi kita semua, jika kita menjumpai ada saudara kita yang masih tertipu dengan manhaj dan prinsip Yahya Al-Hajuri, pemikiran-pemikiran menyimpang Yahya Al-Hajuri, maka wajib bagi kita untuk menasihatinya. Wajib bagi kita untuk mengingatkannya dan memberinya nasihat dengan cara yang terbaik. Nah, jangan kita diam saja ya. Wajib bagi kita untuk menasihatinya. Kalau misalnya setelah kita nasihati, setelah kita jelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan Yahya Al-Hajuri, namun dia tetap bersikeras fanatik terhadap Yahya Al-Hajuri dan pemikiran-pemikirannya, maka kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, "Ya Aba Abdillah, bagaimana pendapatmu ketika jika aku melihat ada temanku yang berjalan dengan seorang ahlul bid'ah, maka apa yang aku lakukan?" Kata Imam Ahmad, "Berilah dia nasihat. Nasihatilah dia dan jelaskan tentang keadaan ahlul bid'ah tersebut. Wa illa, jika dia tidak mau menerima nasihatmu, maka alhiku bihim." Kata Imam Ahmad, masukkan dia ke dalam golongan ahlu al-bid'ah. Maka ini yang wajib kita tempuh jika kita menjumpai ada beberapa saudara kita yang masih tertipu dengan Yahya Al-Hajuri dan prinsip-prinsipnya dan penyimpangan-penyimpangannya yang rusak. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian prinsip at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpegang teguh dengan tuntunan, bimbingan dan prinsip para sahabat Rasul alaihi salatu wasallam, wal iktida'u bihim, dan meneladani mereka. Ini adalah prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Terakhir kita akan sebutkan beberapa adillah, beberapa dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menunjukkan wajibnya prinsip ini. Yang menunjukkan wajibnya prinsip ini. Yang pertama, dalil dari Al-Quran. Dalil dari Al-Quran yang menyebutkan prinsip wajibnya bagi kita untuk berpegang teguh dengan manhajnya dan prinsipnya para sahabat, yaitu yang mungkin sempat kita singgung pada pertemuan yang lalu, ayat di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina ittaba'uuhum biihsan radiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Dan orang-orang yang terdahulu masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina ittaba'uuhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka lah orang-orang yang telah Allah ridai dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan Allah janjikan bagi mereka jannat, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka semuanya kekal di dalamnya, di dalam surga tersebut. Wa dzalikal fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang agung. Maka ayat ini, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah dalil yang tegas yang menyebutkan bahwasanya para sahabat, mereka adalah kaum yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala dan telah dijanjikan surga bagi mereka. Maka jika kita ingin mendapatkan keutamaan itu, ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ingin dimasukkan Allah ke dalam surganya, maka hendaklah kita mengikuti para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Dalil yang kedua di dalam Al-Quran yang menyebutkan prinsip ini adalah di dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-137. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-137, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Allah menyebutkan, fa in amanu, jika saja mereka mau beriman, bimithli ma amantum bihi, seperti keimanan yang telah kalian terapkan, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah berada di atas jalan yang lurus. Khitab di dalam ayat ini adalah kepada para sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Amantum, domirtum di sini kembalinya adalah kepada para sahabat. Jadi makna ayat adalah, jika kalian atau jika mereka beriman sesuai dengan keimanannya para sahabat, maka sungguh mereka telah berada di jalan yang lurus. Sehingga jika kita ingin berada di atas jalan yang lurus, di atas siratul mustaqim, maka hendaknya kita beragama sebagaimana beragamanya para sahabat. Hendaknya kita beriman dengan imannya para sahabat. Dan Allah melanjutkan dalam ayat tersebut, wa in tawallau fa innama hum fi shiqaq. Adapun jika mereka berpaling, tidak mau mengikuti jalannya para sahabat, fa innama hum fi shiqaq, maka sungguh mereka telah berada di atas penyimpangan. Demikian ya. Ini dalam Al-Baqarah surat yang ke ayat yang ke-137. Ayat yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah yang menyebutkan prinsip ini dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Surat An-Nisa yang ayat yang ke-115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi jalannya Rasul, menyelisihi tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya selain jalannya kaum mukminin, dan kaum mukminin di sini yang dimaksud adalah para sahabat, karena para sahabatlah orang-orang yang telah dipersaksikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Merekalah orang-orang yang telah beriman dengan keimanan yang benar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam ayat dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-73. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman kemudian berhijrah, kemudian berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang membantu mereka, ulaika humul mu'minuna haqqan, merekalah orang-orang yang benar keimanannya, telah dipersaksikan kebenaran imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad bersama Rasul? Tidak lain adalah para sahabat dari kaum Muhajirin. Adapun walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang yang membantu mereka, yaitu siapa? Dari kaum Anshar. Merekalah orang-orang yang telah dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang benarnya iman mereka. Sehingga di dalam ayat tadi, dalam surat An-Nisa ayat 115 tadi, yang dimaksud dengan kaum mukminin adalah para sahabat. Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, menyelisihi Rasul, dan tidak mau dan mengikuti jalannya selain jalan para sahabat, nuwallihi ma tawalla, maka akan kami palingkan dia, wa nuslihi jahannam, dan akan kami masukkan ke dalam jahannam wa sa'at masira, dan jahannam itu adalah tempat sejelek-jeleknya tempat kembali. Ini setidaknya 3 ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan prinsip ini, ya, yang menjelaskan tentang prinsip ini. Adapun di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, kita sebutkan 2 hadis, ya. Hadis yang pertama adalah hadis Al-Irbad Ibn Sariyah. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala di dalam sunannya. Suatu ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam selesai salat subuh, beliau naik ke atas mimbar dan menyampaikan sebuah nasihat. Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala an menyebutkan kisah ini, ya. Wa'adana Rasulullah alaihi salatu wassalam mau'izatan. Suatu ketika Rasulullah menyampaikan sebuah nasihat kepada kami. Wajilat minhal qulub, menjadikan hati-hati kami bergetar. Wadharafat minhal uyun, dan menjadikan air mata kami berlinangan. Faqulna, maka kami mengatakan kepada Rasulullah, fa'ausina, berikanlah kepada kami wasiat wahai Rasulullah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam memberikan wasiat kepada mereka dengan sebuah wasiat yang berharga, yaitu beliau bersabda, "Na'am, fa'alaikum bisunnati." Ya. "Usikum bitaqwallah." Beliau bersabda dengan "usikum," mewasiatkan dengan "usikum bitaqwallah." Aku mewasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, dan untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslim. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintah kalian adalah seorang budak dari Ethiopia. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun di antara kalian yang akan hidup sepeninggalku, fa sayara ikhtilafan katsira, pasti akan menjumpai dan menemui perselisihan yang banyak. Wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Maka solusi ketika kalian menjumpai perselisihan yang banyak, kata Rasul, adalah fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidun, yaitu para sahabat. Wa ala ra'sihim al khulafa' al arba', yang mana para sahabat itu pemimpinnya adalah para khalifah yang empat, Abu Bakar, Umar, Uthman, wa Ali. Ini hadis yang pertama yang menjadi dalil tentang prinsip ini. Hadis yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi pula dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, yaitu hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat. Hadis yang menyebutkan tentang perpecahan umat, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, la ya'tiyanna fi ummati ma ya'ti ala bani Israel hadwa an-na'li bin na'al, akan terjadi kepada umatku, akan menimpa umatku perkara-perkara yang telah menimpa Bani Israel, hadwa an-na'li bin na'li, selangkah demi selangkah. Jadi di dalam umat Rasulullah akan terjadi amalan-amalan yang menyerupai amalannya Bani Israel. Hatta wa in kana minhum man ata ummahu ala niyatan, bahkan jika saja pada kaum Bani Israel itu ada seseorang, naudzubillah ya, ada seorang yang berzina dengan ibunya secara terang-terangan, layatiyanna fi ummati mithla dzalik, akan terjadi pula di dalam umatku kejadian yang semisal itu. Na'udzubillah. Kemudian beliau melanjutkan, wa sataftariqu bani Israel, waftaraqat bani Israel ala tintain wa sab'ina millah. Bani Israel telah berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu ummati ala 73 millah kulluha finnar illa millah wahidah. Bani Israel telah berpecah belah menjadi 72 golongan, maka begitu pula umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya masuk neraka kecuali satu golongan saja. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, apa golongan itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang selamat dari neraka dan dimasukkan ke dalam al-jannah tersebut dari umatku adalah mereka-mereka yang berpegang teguh dengan prinsipku dan prinsip para sahabatku. Ini adalah hadis yang hasan, dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, insyaallah tinggal satu pembahasan lagi yang terkait dengan prinsip ini, yaitu bagaimana cara kita mempraktekkan prinsip ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Insyaallah akan kita sebutkan dan akan kita sampaikan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.